rumahnya akan musnah. Karena orang fasik selalu langkahnya berjejak salah. Apa saja yang dilakukannya, tak pernah dia peduli. Yang penting menguntungkan dirinya. Tapi dia lupa, seperti mencecerkan bensin di mana-mana. Api datang dan melahap seluruh rumahnya. Musnahlah dia. Tetapi orang yang jujur, orang yang benar, mereka memulai rumah dengan tenda, kemah yang biasa saja. Tapi dari waktu ke waktu, kemah bertumbuh mekar, menjadi tempat hunian yang menyenangkan. Dibangun dengan pondasi yang luar biasa, pondasi kejujuran. Anda, masa ia tak rindu untuk tinggal di rumah yang penuh ketenangan? Rumah bukan sekedar bangunannya, tapi suasana batin para penghuninya. Rumah tak sekedar dikagumi tetangga, tetapi bersahabat dengannya. Tidakkah itu sangat menyenangkan? Karena itu jangan seperti orang fasik yang membangun rumah menuju kemusnahan. Belajarlah menjadi orang benar, membuat tendanya menjadi bangunan yang menjanjikan rumah masa depan. Tak sekedar satu dinding dan atap, tapi isi yang bukan hanya manusianya, tapi hati yang penuh dengan rasa bahagia. Milikilah rumah yang sesungguhnya. Untuk itu, hiduplah yang benar.